Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fama'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali ta'lim kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab para pembawa Al-Qur'an. Kita masih pada bab yang keempat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, adab seorang muallimul Qur'an dan muta'allimi, adab seorang muallim Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajarinya. Ya, masih pada poin yang pertama, yaitu ikhlas, ikhlasun niyah. Naam. Dan telah kita bacakan apa yang beliau nukilkan dari ucapan para ulama, ya, dan penjelasan terkait perkara ikhlas. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kita sampai pada ucapan dari Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan as-sadiqu huwalladzi la yubali. Orang yang jujur, ya, shadiq, orang yang jujur, ya, dalam beramal adalah orang yang tidak peduli. Ya, orang jujur adalah orang yang tidak peduli. Lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. Seandainya keluar seluruh kemuliaan yang ada pada dirinya, ya, di hati para makhluk. Jadi seandainya dia dimuliakan di tengah-tengah manusia, dimuliakan, ya, di hadapan manusia, maka dia tidak peduli yang demikian. Nah, min ajli salahi qalbi, karena hatinya itu baik, ya, hatinya yang ikhlas, sehingga ketika dia pun mendapat pujian atas amalan yang dia lakukan, itu sama sekali tidak berpengaruh, ya. Naam. Wala yuhibbu tila'un nasi 'ala masatil dzarri min husni 'amalihi. Demikian pula dia pun tidak suka, tidak menyukai perhatian manusia sedikit pun. Masatil dzarr, yakni walaupun seberat biji dzarrah dari kebaikan amalnya, dia tidak suka. Ya, bahkan dia berusaha menutupi amal-amalnya. Nah, tidak suka menampakkan amalannya. Ya. Nah, kalaupun amalannya dilihat manusia, dia pun tidak menjadikan apa, tidak merasa dirinya senang. Ya, biasa saja, bahkan mungkin dia tidak suka. Nah, ya. Ketika bersedekah mungkin lebih senang untuk ditulis hamba Allah daripada fulan misalnya, ya. Nah, ketika bersedekah mungkin dia lebih senang untuk bersedekah, ya, tidak di hadapan manusia. Walaupun dalam hal ini ada rincian sebagaimana pernah kita singgung dalam taklim Damurria, mana yang lebih utama, sedekah sembunyi-sembunyi atau sedekah secara terang-terangan. Masing-masing ada rinciannya, ya. Kalau seandainya dengan kita menampakkan amalan akan membuat orang lain termotivasi, maka dianjurkan untuk kita menampakkan amalan, ya. Tujuannya apa? Memotivasi yang lain, bukan ria. Jadi kembalinya ke niat, ya. Kita sedekah kita menyumbang supaya orang lain juga ikut, ya, termotivasi. Ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan, ya. Tapi hukum asalnya sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih diutamakan hukum asalnya, kecuali dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Nah, wala yakrahu tila'un nas 'ala sayyi'in min 'amalihi. Dia pun tidak membenci perhatian manusia terhadap kejelekan amalnya. Ya. Yani ketika dia mengetahui, ya, ada orang yang melihat kekurangan-kekurangannya, dia pun tidak merasa benci. Ya. Ini bukan berarti kita boleh menampakkan amalan kejelekan. Ya, boleh menampakkan amalan kemaksiatan. Lah, haram, ya. Nah, membongkar aib itu haram. Tidak diperbolehkan, mujahir. Terang-terangan di dalam melakukan hal yang mungkar, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, tidak diperbolehkan. Ya. Atau menceritakan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tapi maknanya di sini ketika orang lain mengetahui dia punya kekurangan, ya, atau dia punya satu kesalahan yang dia sudah bertobat tentunya, dia pun tidak merasa benci. Ya. Nah, sebagaimana dia juga tidak suka untuk manusia melihat kebaikannya. Ini ya. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum. Karena ketidaksukaannya terhadap hal tersebut itu menunjukkan bahwa dia menyukai tambahan di sisi mereka. Ini di sisi manusia. Ini ketika seseorang merasa tidak suka kalau kekurangannya itu diketahui orang, ya, itu dalil bahwasanya dia menginginkan yang lebih dari itu. Nah, menginginkan pujian. Ya. Nah, walaysa hada min akhlaqi siddiqin. Yang seperti ini bukan akhlak siddiqin. Nah, bukan akhlak orang-orang yang jujur. Ya. Nah, ini hendaknya kita perhatikan permasalahan ini, ya. Nah, ketika kita beramal, melakukan sesuatu kebaikan, ya, apapun itu, maka hendaknya kita tidak memperhatikan omongan manusia. Nah, kecuali perkara-perkara yang memang sifatnya kritik yang membangun, masukan-masukan, ya, tentunya itu kita dengarkan. Bukan berarti tidak peduli ucapan manusia, enggak peduli dengan nasihat atau masukan-masukan, bukan. Ya, maksudnya di sini kita tidak peduli apakah apa yang kita lakukan itu mendapat pujian atau celaan. Yang penting kita beramal. Ya, yang penting kita melakukan satu kebaikan. Itu. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini seorang, ya, semisal terkhusus seorang talib, ya, terlebih-lebih seorang talib. Nah, ketika mungkin dia dalam hal melatih dirinya, ya, untuk berdakwah misalnya, dia ceramah di hadapan umum, ya, ataupun dia membaca Al-Qur'an, ya. Naam, di tengah-tengah masyarakat, ya, atau di tengah-tengah lingkungannya. Naam, yang itu merupakan bentuk latihan dalam berdakwah, ya, dalam hal berdakwah. Maka ketika mungkin, ya, dia mendapat kritikan, ya, itu jangan menjadikan seseorang terus langsung patah semangat. Ya. Nah, patah semangat. Wah, saya gak bagus misalnya, gak bisa ceramah misal, ya. Saya gak bisa khutbah. Jangan seperti itu. Nah, ya. Nah, ketika dipuji malah lebih semangat. Nah, ini perlu dipertanyakan keikhlasannya. Seharusnya ketika semisal kita diberi masukan oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita, ya, jadikan itu motivasi, justru menjadikan motivasi untuk kita. Ya. Nah, jangan pesimis, jangan langsung patah semangat. Nah, Anda enggak bisa seperti ini, enggak bisa seperti ini, jangan. Yang namanya orang belajar ya tidak langsung instan jadi bagus lah. Dia harus berlatih, harus membiasakan dirinya. Ya. Nah, mungkin ya ketika dia menyampaikan ceramah di depan umum, nah, orang tidak terlalu memberikan apresiasi, ya, nah, ya, jangan menjadikan itu patah semangat. Nah, ini ya, ini penting. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Ketika semisal kita memiliki andil besar dalam satu perkara, apakah itu misalnya satu pembangunan, nah, membangun masjid, ya kan? Mungkin ada orang sebagai penyumbang terbesarnya, ya. Mungkin kita sebagai penyumbang terbesarnya. Kemudian orang tidak memberikan perhatian terhadap kita, bahkan orang mungkin nggak kenal dengan kita kalau kita yang menyumbangkan itu, misalnya, ya. Jangan langsung apa, jangan merasa mereka kok nggak tahu Ana ya, misalnya ya, kok nggak kenal dengan Ana. Nah, adalah Ana perannya sangat besar di tempat ini. Nah, ini perlu dipertanyakan seperti ini keikhlasannya. Intinya seorang beramal dia tidak memperhatikan apakah mendapat pujian atau celaan, ya, mau dia dikenal orang atau tidak dikenal orang. Nah, itu tetap dia berada di jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat para ulama, mereka sangat-sangat menjauhi yang namanya ketenaran. Para ulama mereka tidak senang tenar. Ya. Terkenal. Nah. Pada masa sekarang ini, ya kan, orang berlomba-lomba untuk terkenal, untuk tampil. Nah, membuat apa misalnya video-video ceramah-ceramah kemudian di upload di media sosial, ya, yang dengan itu dia jadi viral misalnya, senang, masya Allah. Nah, apalagi misalnya ceramahnya yang mendengarkan sampai jutaan orang, nah, ini, ya, nah, senang, masya Allah, langsung buat channel sendiri. Ya, nah, ini dipertanyakan yang seperti ini. Baik. Kemudian wa an ghairihi, dan selain beliau, selain Haris al-Muhasibi rahimahullah, tam ada seorang yang mengatakan idza talabtallaha ta'ala bisiddiqi a'taka mir'ata tubsiru fiha kullu syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, nah, apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu cermin. Nah, cermin yang engkau melihat dengannya, dengan cermin tersebut segala sesuatu yang merupakan keajaiban dunia dan akhirat. Nah, ya. Tafadhalu, ijlisu. Baik. Apabila engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu cermin. Ini memberikan, Allah akan memberikan kepada kita basirah. Ya. Basirah, ilmu, yang dengan itu seseorang bisa melihat segala keajaiban di dunia dan di akhirat. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan penggambaran orang-orang yang jujur di dalam beramal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. jujur di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat keajaiban-keajaiban, hal-hal yang mungkin dia tidak pernah terpikirkan. Nah, ya. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana orang-orang yang merealisasikan takwanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar ketika dia menghadapi satu kesulitan, satu masalah. Ya. Naam, dia pun akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata beliau, wa aqawilus salaf fi hadza katsiratun asyarna ila hadhil ahruf minha tanbihan adal matlub. Dan ucapan-ucapan para salaf terkait hal ini, yakni terkait perkara ikhlas, itu sangat banyak. Ya. Yang telah kami isyaratkan di sini sebagian darinya. Petikan-petikannya ya. Nah, sebagai tanbih alal matlub. Sebagai bentuk tanbih peringatan terhadap apa yang di yang menjadi tujuan. Jadi yang dibawakan oleh beliau di sini terkait ikhlasun niyah ini hanya sebagiannya saja. Waqad dzakarna waqad dzakartu jumalan min dzalika ma syarhiha fi awwali syarhil muhadzab. Nah. Dan telah aku sebutkan secara garis besar perkara tersebut, ini tentang perkara ikhlas ini, bersama dengan syarah kami di awal kitab Syarhul Muhadzab. Ya, Syarah Muhadzab, beliau memiliki kitab yang berjudul Syarhul Muhadzab. Nah, kitab fikih ya. Nah, kitab Al-Muhadzab adalah kitab karya Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala, disyarah oleh Al-Imam Nawawi. Naam, majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, yang merupakan salah satu pasadir, merupakan salah satu sumber di dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i. Boleh sebutkan di awal kitab ini perkara-perkara tanbih seputar ikhlasun niyyah. Wa dhamamtu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim wal faqih wal mutafattih wa ma la yastaghni anhu talib. Wa ma la yastaghni anhu talibul ilm. Nah, dan kami muat di dalamnya, ya, kami bawakan di dalamnya adab seorang muallim, demikian pula seorang muta'allim, seorang faqih, ya, demikian pula seorang yang mutafaqih, seorang yang belajar fikih. Ma la yastaghni anhu talibul ilm. Dari perkara-perkara yang para talib, para penuntut ilmu itu sangat memerlukannya. Wallahu a'lam. Ya. Beliau di sini memberikan isyarat. Ya, kalau mau penjelasan yang lebih panjang lagi, silakan merujuk ke kitab yang diisyaratkan beliau, yaitu kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Baik. Kemudian beliau melanjutkan di sini faslun. Fasal yambaghi an la yaqsuda. Yambaghi alla yaqsuda bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya. Nah, hendaknya seseorang tidak bertujuan dengannya, tidak bertujuan ya dengan Al-Qur'an yang dia pelajari atau yang dia ajarkan sebagai bentuk tawassulan, sebagai bentuk perkara yang menyampaikan kepada tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Ya, yakni hendaknya seseorang ya, apakah dia sebagai seorang muallim, seorang pengajar, ataupun seorang muta'allim, seorang yang belajar, ya. Hendaknya dia tidak menjadikan tujuannya itu sebagai bentuk tawassul. Sebagai bentuk apa istilahnya? Penghubung, perantara yang menyampaikan pada tujuan-tujuan dunia. Nah, ini. Karena seperti yang telah kita sebutkan, menuntut ilmu ya dengan berbagai aktivitasnya, membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu syar'i, itu semuanya adalah ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seorang hamba dituntut untuk ikhlas menjalankannya. Nah, ini. Jangan dia bertujuan dunia. Ya, jangan tujuan utamanya dunia. Kalau orang tujuan utamanya dunia, ya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya, bahkan dia akan merugi. Nah, dia akan merugi. Min malin, apakah itu berupa harta? Ya, dia mengharapkan harta. Dia mengajar ataupun belajar, ya, dalam rangka untuk mendapatkan harta. Au riyasatin, au wijahatin. Ataupun riyasah kepemimpinan. Dia mau jadi pemimpin, mau jadi tokoh di tengah-tengah umat. Ya, supaya dianggap seorang ulama, seorang alim. Ya, supaya dipanggil ustaz atau supaya dipanggil syekh atau yang semisalnya. Ya. Nah, mencari kepemimpinan. Awijahah atau mencari kedudukan. Nah, ingin dimuliakan di tengah-tengah lingkungannya misalnya. Nah, ingin menjadi orang yang dihormati. Jangan, ya. Jangan itu yang menjadi tujuan. Awirtifa'i ala aqrani, atau menginginkan untuk dia ya kedudukannya lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Nah, kedudukannya lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Nah, ausana'in indannas, atau pujian ya di tengah-tengah manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaih, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Ini mencari perhatian manusia ya, supaya ketika dia lewat manusia noleh semua. Oh, masya Allah ya. Nah, dihormati, orang semua hormat. Nah, ini au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Ini tujuan-tujuan ya, ini bentuk-bentuk tujuan dunia. Jadi namanya dunia bukan hanya harta ya. Mungkin dia enggak mengharapkan harta, tapi dia mengharapkan kedudukan. Ya. Nah, cari pamor di tengah-tengah umat. Nah, ini ya, yang dipuji dan misalnya. Wala yushinul mukri'u iqra'ahu bitama'i fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u 'alaihi. Demikian pula hendaknya seseorang, hendaknya seorang mukri, orang mukri itu orang yang membacakan Al-Qur'an, itu mukri namanya. Ya. Nah, kalau di kalangan para ulama salaf, belajar Al-Qur'an itu bisanat, dengan sanad. Nah, yang membaca Al-Qur'an, meriwayatkan bacaan Al-Qur'an itu namanya mukri. Mukri ini kedudukannya di atas qori. Kalau qori seorang pembaca Al-Qur'an, mukri orang yang membacakan Al-Qur'an, kemudian bacaannya itu diikuti, jadi rujukan. Mukri namanya. Ya, dan biasanya mukri ini menguasai lebih dari satu qiraah. Ya, dia menguasai qiraah sab'ah, qiraah 7 atau qiraah yang 10. Dikuasai semua, itu mukri. Nah, wala yushinul mukri iqra'ahu, hendaknya seorang mukri tidak mengotori bacaannya, yakni tidak menjadikan amalan dia membacakan Al-Qur'an kepada manusia tidak dikotori dengan apa? Dengan ketamakan. Fi rifqin. Ya. Tidak mencari ketamakan di dalam rifq. Ya, rifq ini sesuatu yang mengiringi ya, sesuatu yang mengiringi. Ini kalau kita artikan semacam mengharapkan embel-embel tertentu gitu ya. Ada embel-embelnya. ngajar atau mengajarkan Al-Quran mengharapkan embel-embel tertentu, ya. Yahsululahu min ba'di man yaqra' alaih, yang didapatkan dari sebagian orang yang membaca Al-Quran kepadanya. Nah, ini dia mengharapkan, ya, supaya ada orang-orang yang belajar Al-Quran kepadanya memberikan sesuatu, ya, apakah itu berupa harta atau yang semisalnya. Nah, ini beliau peringatkan, jangan sampai ada niatan ini. Sawa'un kana rifqu malan, arifku ini macam-macam bentuknya. Apakah arifku yang bentuknya adalah harta, dia mengharapkan harta dari orang-orang yang belajar kepadanya, ya, au khidmah, ataupun mengharapkan pelayanan, ya, dia mengharapkan murid-muridnya melayani dia, ya, naam, dipijetin misalnya, ya, pijet-pijet atau yang semisalnya, atau dilayanilah. Nah, apa-apa serba dilayani. Nah, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini diperingatkan oleh beliau, ya. Ini kalau kita baca asar para ulama terkait perkara ini, itu mereka sangat mengajarkan hal yang apa, benar-benar orang itu harus ikhlas, ya, menjauhi perkara-perkara yang itu bisa mengotori keikhlasannya, ya. Nah, ada disebutkan, ya, ana lupa siapa, seorang ulama, ya. Nah, ada ketika dia haus, kemudian ada orang yang membawakan minum kepadanya. Nah, ya, dia lagi haus, kemudian ada orang yang membawakan minum kepadanya. Kemudian dia bertanya, apakah engkau belajar Al-Quran kepada saya? Ya, dia bertanya kepada orang yang membawakan minum, apakah engkau belajar Al-Quran kepada saya? Nah, kata orang tersebut, naam, iya. Kemudian katanya, saya tidak butuh air minum engkau. Walaupun ini tentunya berlebihan, ya. Nah, tapi intinya menunjukkan benar-benar apa, merealisasikan keikhlasannya. Nah, ya, jadi tidak mau menerima pemberian dari orang yang belajar kepadanya. Nah, ini, ya, ini contoh dari ulama salaf, dan banyak, ya, dan banyak kalau mau kita nukilkan. Ya, walaupun sedikit, jangan mengharapkan pelayanan, ya. Nah, tapi bukan berarti maknanya seorang talib, ya, tidak boleh memberikan bantuan atau, ya, memberikan penghormatan kepada seorang guru. Babnya masing-masing ada, ya, nanti bab guru ada, bab talib ada sendiri. Nah, ya, masing-masing ada babnya, ya. Baik. Walau kana ala suratin al-hadiyah. Nah, walaupun bentuknya hadiah, ini, ya. Allati laula qira'atahu alaih lamma ahdaha ilaih. Walaupun dalam bentuk hadiah yang seandainya bukan karena qira'ahnya, bukan karena dia membaca Al-Qur'an, maka tidak diberi hadiah. Nih. Ya. Nah, walaupun bentuknya hadiah. Ini diperingatkan, dan para ulama juga memperingatkan. Qabulul hadiah, menerima hadiah, ini hukum asalnya boleh. Ya, bahkan yang dicontohkan Rasul, beliau selalu menerima hadiah. Ya. Terkait apakah seorang guru, ya, seorang muallim, apakah boleh menerima hadiah dari muridnya? Ya, maka di sini dirinci, ya, berbeda-beda keadaannya. Ya, berbeda-beda keadaannya. Nah, yang Anda baca dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau menjelaskan, atau sebagian ulama menjelaskan, kalau satu lembaga misalnya yang bentuknya adalah dirosah nizomiyah. Dirosah nizomiyah itu satu lembaga pendidikan ya seperti pondok pesantren ya, nah atau sekolah-sekolah yang di situ ada apa peraturan-peraturan khusus ya. Nah yang pengajarnya di situ dibayar misalnya, ada bayaran khusus, mukafaah, ada mukafaah. Maka para ulama ya mereka memperingatkan untuk tidak menerima hadiah dari muridnya. Ini ya sebagai apa, syaddu dzari'ah, sebagai bentuk menutup kejelekan ya. Nah karena dikhawatirkan apa, kalau misalnya seorang guru, seorang muallim menerima hadiah dari salah seorang muridnya ya, dikhawatirkan nanti dia akan berbuat tidak adil, akan ada kecenderungan untuk tidak adil ya, lebih memperhatikan si fulan ya karena sering memberi hadiah. Nah ini maka para ulama memperingatkan untuk tidak diterima. Nah kalau bentuknya dirosah nidhamiyah, kecuali murid tersebut misalnya murid tersebut mau keluar dari pondok kemudian memberi hadiah kepada gurunya, tidak mengapa. Atau gurunya mau pindah diberi hadiah, tidak mengapa. Atau ketika gurunya hendak menikah diberikan hadiah, tidak mengapa ya. Tapi kalau hadiah yang apa yang lepas seperti itu ya, maka para ulama memperingatkan untuk tidak menerimanya. Bukan haram ya. Nah secara adatnya ya halal menerima hadiah, boleh-boleh saja, tapi ya para ulama menasihatkan bahkan memperingatkan untuk tidak menerima. Nah kalau bentuknya dirosah nidhamiyah ya. Adapun kalau kalau belajar-belajar bebas yang tidak terikat ya, ya belajar-belajar biasa, bukan pondok pesantren misalnya ya. Nah ya boleh-boleh saja menerima hadiah ya, menerima hadiah dari orang yang belajar kepadanya. Nah ini pembahasan hadiah ya, bukan pembahasan upah. Kalau pembahasan upah ada babnya tersendiri ya, upah dalam mengajar misalnya, ini ada babnya tersendiri. Baik, kemudian qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka akan kami berikan dia darinya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak memiliki bagian di akhirat. Ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia dalam perkara ibadah tentunya ya, naam, menginginkan keuntungan dunia, tujuan-tujuan dunia, maka akan kami berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami berikan apa yang dia inginkan ya. Walaupun tentunya tidak semua orang yang mengharapkan dunia mendapatkan dunia. Nah ini baik, kecuali orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari keuntungan dunia, tapi di akhirah dia tidak memiliki bagian, nol ya, karena sudah dibalas di dunia. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang melakukan satu amalan kebaikan karena tujuan-tujuan misalnya mencari ketenaran ya, mencari dunia, ya balasannya di dunia. Nah, balasannya di dunia. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka melakukan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala balas di dunia. Allah balas di dunia ya, karena mereka di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah ya, seorang kafir, naam, lau anfaqu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahum, Ya. Orang-orang kafir seandainya mereka menafkahkan ya seluruh apa yang ada di dunia ini ya, bersama beserta apa yang ada pada isinya ya, ma tukub bila minhum, itu tidak akan diterima dari mereka, tidak akan diterima sedekahnya ya, tidak akan diterima amalan-amalan kebaikannya. Nah, jadi jangan apa, jangan tertipu dengan kebaikan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nah, ya, karena sebagian orang ada memandang, wih, ini orang-orang kafir tapi masya Allah, ya. Nah, amalannya besar misalnya. Nah, sumbangannya banyak. Nah, bisa masuk surga nggak? Ya kalau dia masih kafir tidak bisa masuk surga. Ya, dia tidak bisa masuk surga kecuali dia beriman. Nah, karena kalaupun dia melakukan kebaikan sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, sudah dibalas di dunia. Ya, dengan dia mendapatkan pujian, ya, mendapatkan ketenaran dan semisalnya sudah dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat ya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekafirannya. Ya. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan al-'ajilah, balasan yang segera. Ya. Menginginkan balasan yang segera, ajjalna lahu fiha ma nasya, maka akan kami segerakan baginya apa yang kami kehendaki sesuai dengan apa yang kami inginkan. Nah, ini juga ayat ya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dari orang-orang yang beramal untuk mendapatkan pahala yang segera, bukan pahala ya, untuk mendapatkan dunia. Nah, ya semata-mata tujuannya dunia. Nah, lanjutan ini, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhuran. Nah, kemudian kami jadikan baginya jahannam waliyadzubillah. Ya. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jahannam sebagai tempat kembali orang-orang yang tercela dan orang-orang yang hina. Nah, ini ya peringatan untuk kita di dalam beramal tidak ada tujuan-tujuan dunia. Nah, ya sehingga lupa tujuan utamanya itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radi dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu. Ini peringatan bagi para thalabatul ilm, bagi para penuntut ilmu. Ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu, yang mana ilmu tersebut dipelajari, dicari untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa yusiba liyusiba bihi 'aradan min 'aradi dunya. Yang mana dia tidaklah mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan ya kekayaan dari kekayaan dunia, tujuan-tujuan dunia. Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Nah, bau surganya saja tidak dapat ya. Nah, baunya, padahal surga itu ya disebutkan tercium baunya dari jarak perjalanan 70 musim. ya, perjalanan 70 musim. Nah, baunya saja tidak tercium. Ya. Nah, padahal bau surga itu sudah merupakan kenikmatan besar, ya kan? Nah, kenikmatan besar. Jadi baunya saja tidak tercium. Apalagi masuk. Nah, ini. Apalagi melihatnya. Nah, baunya saja sudah tidak tercium. Nah, ini ancamannya. Nah, ya. Peringatan keras, ya, peringatan yang sangat besar untuk kita perhatikan dalam aktivitas kita belajar dan mengajar, ya, menuntut ilmu, untuk tidak menjadikan dunia itu tujuan utama, ya, bahkan tidak menjadi tujuan, ya. Nah, sehingga apa? Ketika mungkin dia tidak mendapatkan dunia yang dia inginkan, dia tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban semestinya. Nah, ini, ya. Padahal menuntut ilmu ini amalan yang paling mulia, ya. Nah, amalan besar, ya, kemuliaan besar. Jangan kita kotori dengan tujuan-tujuan dunia, ya. Hendaknya kita ikhlas, ya. Sehingga apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala berkah, memberikan berkah, ya. Kita belajar, kita ikhlas, Allah memberkahi ilmu kita. Kita mengajar, kita ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala pun memberkahi ilmu kita sampai kepada murid-murid kita misalnya, ya, diamalkan. Nah, ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafidhakumullah.